إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال ربنا جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan segala bentuk kenikmatan yang mudah-mudahan Allah jadikan kenikmatan yang ada pada kita betul-betul menjadikan kita orang yang bersyukur kepadanya. Dikarenakan betapa banyak orang yang mendapatkan kenikmatan, namun mereka justru semakin jauh dan lalai dari Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidaklah begitu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan. Angkat tetapi nanti di akhirat Allah akan meminta kepada kita pertanggungjawaban atas kenikmatan yang Allah berikan tadi. Dan kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan tatkala seorang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah untuk bisa bersyukur kepadanya dan istiqomah di atas petunjuk tersebut. Sebagaimana hal tersebut diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikala keistiqomahan tidaklah bisa tegak dan lurus melainkan apabila orang tersebut melaksanakan syariat Allah dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah kenikmatan dikala seorang diberikan rasa cinta, diberikan keringanan hati, dan diberikan barakallahu fikum keistiqomahan untuk bisa duduk di majalisul ilm, mempelajari ilmu agama yang merupakan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah kenikmatan belajar ilmu agama juga menjadi sebesar-besar nikmat. Dikarenakan betapa banyak orang menyimpang, betapa banyak orang terjatuh kepada kesalahan dan dosa-dosa besar, sebab terutama yang mendorong mereka terjatuh ke dalam perkara tersebut adalah al-jahlu, kebodohan atas agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sore hari ini kita masih dalam pembahasan terkait dengan seputar permasalahan riba, di mana dosa besar yang disebutkan oleh muallif Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala yaitu permasalahan yang keempat adalah aklur riba, memakan harta riba. Dan kita di dalam pertemuan yang telah lewat, yaitu dua pertemuan yang lalu, telah diterangkan bahwasanya riba ada tiga macam: riba fadl, riba nasi'ah, dan riba qard. Riba fadl dan riba nasi'ah ini adalah berlaku dengan dasar sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang berlaku pada barang-barang tertentu dan khusus yang disebutkan, yaitu enam golongan dan telah lewat. Sudah paham semua insyaallah? Perlu diulang mboten nggih? Ya, kita ulas sedikit. Yaitu dalam enam asnaf ar-ribawiyah: emas, perak, tamar, kurma, syair, pur, gandum, dan milh, garam. Yang kemudian di sana para fuqaha terjadi perselisihan apakah berlaku kepada selain enam perkara ini atau tidak. Maka yang dipilih adalah di sana berlaku adanya kias. Kalau ada di sana yang serupa dengan barang-barang ini dari sisi alasan kenapa dijadikan barang ribawiyah, maka akan tergolong barang riba. Maka disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah bahwasanya ilah tersebut maka dikategorikan menjadi tiga klasifikasi: kelompok emas dan perak yang alasannya adalah samaniyah, maka masuk ke dalamnya yaitu nilai tukar, maka masuk ke dalamnya mata uang. Kemudian yang kedua, kelompok tamar, syair, dan bur yang alasannya karena mereka, hal tersebut merupakan qut, makanan pokok, mudakhar, bisa disimpan. Enam, maka yang seperti ini masuk ke dalamnya wamakil dan juga bisa ditimbang, maka masuk ke dalamnya adalah arruz, beras. Enam, makanan pokok di daerah tertentu. Kalau memang makanan pokoknya jagung, tentunya akan masuk ke dalamnya jagung. Naam barakallahu fikum. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah di sana milh dimasukkan hanyalah karena ilhaq, karena darurah terhadap makanan qut. Bahwasanya ta'am tidaklah akan masuk ke dalamnya, tidak akan sempurna rasa sebuah masakan kecuali kalau ada garamnya, sehingga dimasukkan demikian. Maka dari itu para ulama menambahkan di sana adanya mata uang dan juga makanan pokok sebagai barang-barang asnaf ribawiyah, yang aturannya telah kita sampaikan kemarin. Idza kana min jinsin wahid, kalau memang satu jenis emas dengan emas, maka disyaratkan kontan dan sama timbangannya. Kontan dan sama timbangannya. Apabila terjadi dia itu tidak kontan, sama timbangannya, namun tidak kontan, maka berlaku padanya riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Namun kalau dia menukar emas kontan, namun ada tambahan nilai, timbangannya sama 1 gram namun ditambahkan padanya uang 50 ribu, maka yang seperti ini terjatuh padanya riba fadl, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Adapun kalau di sana idza kana ikhtalafal jins, kalau berbeda jenisnya menukar emas dengan perak atau menukar emas dengan gandum dan beras, maka di sana terbagi menjadi dua. Idzaka ittahadal illah, kalau memang alasannya sama-sama samaniyah, maka disyaratkan di sana harus kontan, tidak harus sama nilainya. Harus kontan, tidak harus sama nilainya. Namun idzhtalafal jins wal illah, kalau berbeda jenis dan juga berbeda alasannya, satu karena samaniyah, yang satu karena makanan pokok, emas dengan beras, mau dibarter istilahnya, maka di sini tidak dikaitkan barang sebagai barang ribawiyah. Boleh kontan, boleh dihutang. Boleh sama-sama 1 kilo, dan itu tidak mungkin. Ya. Masa beras ditukar 1 kilo, emas 1 kilo. Dan itu tidak mungkin. Ya. Ada yang mau seperti ini? Masya Allah ya. Orang akan berteriak, itu waras apa enggak ya? Nah, demikian barakallahu fiik. Ini tapi yang jelas, tidak disyaratkan di sana harus kontan dan harus sama. Telah selesai dari riba fadl dan riba an-nasi'ah. Maka tinggallah jenis yang ketiga tentang riba al-qard. Riba al-qard. Riba dalam hutang piutang. Riba dalam hutang piutang. Ini banyak cabangnya. Namun kita berbicara secara global di sini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka riba qard ini diterangkan oleh para ulama, wa yusamma riba ad-dain, disebut sebagai riba dalam utang piutang. Hutang piutang. Wa yusamma riba nasi'ah, juga disebut riba nasi'ah. Ini masuk kepada jenis riba nasi'ah. Dan disebut pula riba al-jahiliyah, riba yang terjadi di zaman al-jahiliyah. Di zaman jahiliyah, riba qard atau riba dain atau riba nasi'ah, riba hutang piutang. Gambarannya diterangkan oleh para ulama, definisi riba jahiliyah. Wa ta'rifuhul jami' li afradihi huwa ziyadatu fi dainin muqabilul ajal, yaitu definisinya adanya tambahan dalam hutang piutang sebagai ganti dari adanya tempo atau keterlambatan di dalam membayar. Tempo ataupun keterlambatan di dalam mengembalikan. Ini definisi riba ad-dain, yaitu bertambahnya di dalam hutang piutang, adanya tambahan di dalam hutang piutang sebagai ganti dari keterlambatan ataupun tempo yang diberikan. Keterlambatan ataupun tempo yang diberikan. Bisa jadi, berarti kalau begitu bentuknya dua. Bisa jadi orang tersebut gambarannya berhutang. Seorang si A berhutang kepada si B uang 10 juta yang dia berjanji akan dibayar dengan cicilan 5 kali. Maka si B mengatakan tidak mengapa, yang penting cicilan 1 kalinya adalah 2.200.000. 10 juta 200, berarti 2.200.000, berarti totalitasnya jadi berapa? 11 juta. Berarti ada tambahan. Atau mungkin bentuk yang kedua, orang tersebut berhutang 10 juta dicicil 5 kali dan tidak adanya tambahan. Tidak mengapa engkau cicil masing 5 kali, 1 kali cicilan 2 juta. Pas 10 juta. Jatuh temponya tanggal 15 bulan. Januari, Februari, terserah. Namun kalau engkau terlambat dari tanggal 15, maka engkau harus menambah dengan keterlambatan tersebut uang 200.000. Maka ini juga menjadi riba tersebut. Terjadi atau terjadi kesepakatan tersebut sudah dinamakan proses ribawi. Proses ribawi. Naam, terjadi atau tidak terjadi, berarti akad yang dilakukan sudah dihukumi akad riba. Difahami? Ini adalah bentuk yang paling mudah memahami riba di dalam dain, hutang piutang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Riba di dalam hutang piutang ini dihukumi haram dengan nas Al-Qur'an. Kalau riba fadl tadi dalam emas, perak, syair, bur dan tamar serta yang lainnya diharamkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun riba dain, riba qard ini diharamkan dengan nas Al-Qur'an. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-278 dan 279. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba yang kalian lakukan. Apa yang tersisa dari riba yang kalian lakukan. Ini perintahnya, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau melakukan, tetap berkesinambungan melakukan riba setelah mengetahui itu riba, maka fa'dhanu biharbi minallah, maka dikumandangkan perang, memerangi Allah dan Rasulnya. Naam. In tubtum wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau engkau bertobat berhenti, maka engkau bisa mengambil modal pokok yang engkau pinjamkan kepada orang lain. Sisanya tinggal berapa diminta modal pokoknya. 6. Ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Engkau tidaklah akan dizalimi dan tidak mendzalimi orang yang lain. Nas ini turun dalam riba al-jahiliyah, yaitu riba al-qard, riba hutang piutang. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, riba qard ini ada beberapa gambaran diterangkan oleh para ulama tadi. Maka gambarannya kayak tadi. Yang pertama, seorang datang berhutang. Bahasa kita pengrolasi apa ya? Ngerolasi atau rentenir, itu jelas demikian. Ini yang kedua, kalau dia itu kemudian dikarenakan bunga, dikarenakan bunga. Kalau terkumpul dua-duanya bagaimana? Riba di atas riba, jelas riba di atas riba. Kalau salah satunya terpenuhi saja sudah dikatakan riba. Ini secara global. Dan para ulama di sana mereka membuat kaidah. Kaidah yang disebut kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Segala bentuk pinjaman yang bisa memberikan manfaat bagi yang meminjamkan, maka itu adalah bentuk riba. Datang sebuah hadis, namun hadis tersebut dhaif. Kata al-allama asy-syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bas, wa in kana dha'ifan walakinna ma'nahu sahih. Walaupun hadisnya dhaif, namun maknanya sahih. Segala pinjaman yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Kemudian beliau menerangkan di sana bentuk-bentuknya. Di antaranya, sama saja mempersyaratkan ataupun tidak. Contohnya, seorang berhutang kepada A kepada B. A mengatakan, saya mau berhutang kepada Anda 10 juta. Ya, tidak mengapa. Tidak mengapa, 10 juta. Dicicil atau kontan terserah. Yang penting kembali 10 juta. Namun, engkau mengizinkan saya untuk bisa menanam tanaman di sawah Anda. Nah, tidak ada tambahan uang. Namun dia mendapatkan manfaat bisa menanam di tanah yang dimiliki oleh si A. Berarti mendapat manfaat atau tidak? Maka ini juga riba. Ini juga riba. Mempersyaratkan atau tidak mempersyaratkan. Nah, kenapa? Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. segala pinjaman yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang meminjamkannya, maka itu adalah bentuk riba. Atau surah yang lainnya, kalau begitu engkau harus membiarkan aku, ataupun silahkan masuk padanya bentuk qard atau rohen, yaitu irtihan, gade yang di sana orang tersebut memanfaatkan barang gade yang dijadikan gade, dijadikan borah bahasa kita. Nah, maka ini juga berjalan padanya hukum riba. Dikecualikan satu keadaan kalau memang telah berjalan sebelumnya hal tersebut sebelum terjadinya hutang piutang. Nah, misalnya A dan B sahabat karib dekat, biasa fair, biasa lah semonggo lah, mau nanam terserah, mau enggak terserah. Tiba-tiba si A dia itu ingin pinjam kepada si B, maka si B meminjamkan uang karena sahabat dekat, dan terus dia biasa sebagaimana sebelumnya ia menanam di tanahnya si A. Maka yang seperti ini tidak termasuk bagian dari riba. Difahami? Saya ulangi. Diterangkan para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang bisa mendatangkan manfaat bagi si orang yang meminjamkan uang, maka ini adalah bentuk riba. Dicontohkan seorang antara si A dan si B. Si A mengatakan, saya ingin pinjam uang kepada Anda 10 juta. Maka dijawab, ya saya kasih 10 juta. Si B mengatakan, namun engkau harus mengizinkan aku menanam tanaman di sawah Anda. Saya setuju. Dan tidak ada tambahan dari 10 juta. Hanya saja mengambil manfaat bisa menanam di sawahnya si A. Maka ini mendapatkan manfaat. Maka ini adalah riba. Dikecualikan satu keadaan. Apa itu? Apabila memang telah berjalan sebelumnya kebiasaan sebelum terjadinya hutang piutang. Misalnya A dan B adalah sahabat dekat atau kakak adik, memungkinkan. Nah, kemudian biasa, ini tanah silahkan ditanami, silahkan dipanen untuk Anda semuanya, tanpa adanya sewa, tanpa adanya bagian tertentu. Maka ini boleh yang seperti ini, bukan bagian dari riba. Difahami? Konsep di dalam memahami riba harus jeli. Dan kita hanya berbicara global, di sana banyak contoh-contoh yang lainnya. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Enam. Dan termasuk daripada bentuk riba juga. Di sini an yuqridahu wa yastaritu 'alaihil qada'a bi aktsara mimma aqradahu. Bentuk riba yang jelas. Seorang menghutangkan kepada yang lain dan dia mempersyaratkan kembalinya harus lebih banyak. Hutang 10 juta, tidak mengapa, namun engkau mengembalikannya harus 10 juta ditambah pisang 2 karung. Walaupun bentuk uang, bukan bentuk uang, namanya riba karena ada tambahan. Nah, atau tambahan kembalikannya 11 juta juga riba. Jelas seperti ini. Nah, atau bi'aktsara mimma aqradahu au ahsana minhu, atau yang lebih baik. Sekarang saya mau pinjam kepada Anda, misalnya kepada Anda mau meminjam misalnya barang yang akan dipakai. Saya mau pinjam hutang beras. Beras adanya ini beras Cisada. Ya tidak mengapa, saya hutanglah 1 kintal karena mau barang gawe. Nanti saya kembalikan. Ya, yang meminjamkan mengatakan ya, namun kembalinya harus beras pandan wangi. Lebih baik atau tidak? Lebih baik. Ketika mempersyaratkan seperti ini, maka jatuh kepada riba. Tidak jatuh kepada riba kalau dibalik. Kalau dibalik. Si A meminjamkan kepada si B beras jenis cisada, 1 kuintal. Si B kemudian dia terdorong, sebaik-baik orang yang berhutang, ahsanukum qodoan, orang yang baik mengembalikannya. Kalau begitu saya dengan dorongan hati nurani saya sendiri, bukan karena adat kebiasaan di sini juga, bukan karena adat, karena hukum urf berlaku juga. Bukan karena adat, namun betul-betul karena dorongan saya, bukan karena melihat adat, saya kembalikan 1 kintal pandan wangi. Maka yang seperti ini bukan riba. Niki sing sepuh saged memahami mboten nggih? Saged memahami? Nggih, artinya kalau tidak dihukum rata nggih. Artinya demikian. Jadi saya ulangi lagi, au ahsana minhu, disyaratkan lebih baik. Kalau sampai yang meminjamkan mempersyaratkan, maka jatuh kepada riba. Kalau tidak mempersyaratkan dan bukan merupakan kebiasaan di situ, karena nanti syartul urfi kasyartil lafzi, syarat secara adat ini akan dihukumi syarat sepertilah lafaz. Kalau bukan adatnya orang situ, maka ternyata dia, waduh, saya karena mengingat Rasul mengatakan orang yang berhutang itu adalah yang baik, sebaik-baik orang yang berhutang, sebaik-baik orang yang mengembalikan. Ya, maka dia ingin, sudahlah, saya kembalikan, alhamdulillah sudah ketulung. Jadi orang kepiran tamu-tamu saya kembalikan dengan pandan wangi, dengan dorongan lubuk hatinya. Bukan karena paksaan, bukan karena dari orang lain dan sebagainya, juga bukan karena adat istiadat. Maka dia kembalikan. Maka ini bukan riba. Difahami? Ya, sebagian yang pertama ada pengecualian, ini juga ada pengecualian. Demikian pula au an yantafi'a bisukna darihi. Pokoknya mempersyaratkan, disyaratkan tadi. Saya pinjami namun saya boleh menggunakan rumahmu. Saya pinjami gademu apa? Gade saya sepeda motor. Silahkan, saya titipkan tempat kamu. Namun boleh saya pakai untuk pergi ke kantor, untuk berusaha, ya, untuk mencari nafkah dan sebagainya. Maka yang seperti ini adalah riba. Adalah riba. Dikecualikan oleh para ulama kalau bentuknya di sana sesuatu yang harus dirawat. Harus dirawat. Seperti kuda misalnya, harus diberi makan. Binatang harus diberi makan, maka boleh bagi dia menggunakan sekedar nilai upah mencari memberi makan. Mobil misalnya harus dirawat, harus ganti oli atau diservis setiap bulannya walaupun tidak dipakai ataupun dipanaskan, harus dijalankan sedikit. Kalau seandainya harus seperti itu, maka boleh bagi dia menggunakan sekedar nilai yang dia keluarkan. Namun kalau seandainya mobil, kendaraan bermotor cukup sekedar dipanaskan saja, berjalan di tempat tidak harus memakan bensin, maka tidak boleh lebih dari itu. Nah, difahami di sini? Difahami. Barakallahu fikum. Ternyata banyak sekali ya. Belum lagi kalau nanti perincian riba macam-macamnya itu sangat banyak. Akan dibahas secara khusus dalam kitabul fiqh. Kitab fikih. Barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bentuk riba al-qard. Riba al-qard. Sehingga masuk di dalamnya. Dan manusia dilihat dari jenis riba yang seperti ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Manusia diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam risalah Ar-Riba Tariqut Takhallus Minhu fil Masarif, riba dan jalan keluar untuk terlepas dari riba. 6. Beliau menerangkan wan nas, maka manusia yang qasimu ila salasati aqsam, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Fi muamalati ribawiyah, dalam muamalah bentuk ribawiyah terbagi menjadi 3. Al-Qismul Awwal, kelompok yang pertama, dengan dasar ayat tadi. Hadahumullahu ta'ala wa nawwara basairahum wa waqahum syuha anfusihim, yaitu orang yang Allah berikan hidayah kepadanya dan dibukakan, diberikan cahaya pandangan mata hatinya melihat dosa-dosa. Nanti pertemuan yang akan datang, bahayanya memakan harta riba. Insyaallah dosa-dosanya apa. Sekarang kita memahami di sini orang yang dengan adanya riba terbagi menjadi tiga. Orang yang dibukakan mata hatinya oleh Allah melihat dosa-dosa, sehingga Allah jaga min syuhin nafsi, dari kekikiran jiwanya, dari kekikiran jiwanya. Karena tidaklah orang melakukan riba biasanya karena didorong, karena syuh, karena kekikiran. Kalau orang yang iman sudah enggak peduli, bahkan melihat saudaranya kesusahan dia berharap akhirat. Wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhih. Allah akan senantiasa menolong hamba sejauh mana hamba tersebut menolong saudaranya. Kan demikian. Kalau orang yang berpikir panjang, namun karena kekikiran kadang menjadikan orang berat. Sehingga di sini kelompok yang pertama, mereka diberikan hidayah oleh Allah. Kemudian wa'arofu haqiqatal mal, mereka mengetahui hakikat yang namanya harta. Harta hanyalah titipan. Harta hanyalah di dunia. Di akhirat ma la yanfa'u malu wala banun, tidak bermanfaat harta dan keturunan. Sehingga mereka akan mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini orang tersebut akan menjadikan an yaj'ala na'am, maka mereka akan menggantikan, menjadikan an yaj'ala rajulul mala wasilatan la ghayah. Dia akan menjadikan harta yang dimiliki sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan tujuan yang dicita-citakan. Nah, ini yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alahu khadiman la makhduman. Dia menjadikan harta itu sebagai alat bantu untuk dia bertakwa kepada Allah, bukan yang untuk diagungkan. Bukan yang untuk diagungkan, justru kita menghamba kepada harta, banting tulang yang penting dapat hartanya, bukan itu. Namun harta adalah sebagai alat bantu supaya kita bisa bertakwa kepada Allah. Ini kelompok yang pertama yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taghabun. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah jaga dari kekikiran hatinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. Ini manusia jenis pertama. Jenis yang kedua, man ta'amala biriba ala wajhin sharih. Orang yang bermuamalah dengan cara riba secara terang-terangan. Kayak contoh yang di depan tadi. Secara terang-terangan. Ngerolasi dengan adanya bunga ataupun yang lainnya. Ini jenis manusia yang kedua. Maka kata Syekh, ima jahlan minhum au tajahula au inadan wa mukabaratan. Bisa jadi melakukannya karena bodoh tidak tahu, atau karena memang pura-pura tidak tahu, atau karena memang menentang. Kesombongan hatinya menentang perintah Allah. Maka yang seperti ini, haula mustahiquna lima taqtadihi haluhum minal wa'idi ala akli riba. Maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan azab atau siksaan yang Allah ancamkan bagi orang-orang yang memakan harta riba, walaupun tidak tahu. Namun terang-terangan melakukan riba, maka ini juga terancam dengan azab. Dengan azab. Kemudian yang ketiga, kelompok orang yang man ta'amalu birriba ala wajhil hilah wal makri wal khida. Orang yang melakukan riba dengan cara terselubung, dengan cara hilah, muslihat, dan tipu daya. Ini demikian. Maka yang seperti ini lebih jahat dan lebih jelek daripada yang pertama. Dan itu banyak macamnya. Apakah dengan cara ainah, ataukah dengan cara tawarruk, ataukah dengan cara sulasiyat dan lain sebagainya yang disebutkan dalam kitabul fikih. Gampangannya seperti misalnya cara riba yang jelas. Kita mengingatkan salah satu contoh terjadi banyak di masyarakat, riba yang jelas adalah apa yang terjadi pada bunk, bank. Jelas, baik kita sebagai nasabah ataupun kita sebagai penghutang. Nah, orang yang memberikan. Jadi di sana, yang jelas di sana ada proses ribawiyah. Ini demikian. Dan demikian pula cara yang hilah adalah dengan cara bai'ul ainah. Inilah sebab menjadikan seorang ataupun kaum muslimin terpuruk dan menjadi hina dengan sebab adanya praktek-praktek perdagangan riba dengan cara hilah, tipu muslihat dan juga terselubung. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, "Idza tabaya'tum bil ainah," di antaranya kalau kalian telah berjual beli dengan cara ainah, maka akan Allah berikan kepada kalian diliputkan salatallahu alaikumudzulla. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Lihatlah, kenapa seorang muslim, kaum muslimin hina? Karena berjual beli dengan cara riba, dengan cara ainah. Bagaimana cara ainah? Muslihat, seorang butuh uang 10 juta. Telah pernah saya gambarkan dalam pertemuan yang lalu. Maka dia datang ke A, "Saya butuh 10 juta. Kalau si A mengatakan, "Kalau begitu kau kembalikan 12 juta, jelas riba, sorry. Namun dia berhilah, "Kalau begitu gini saja. Aku hutang, engkau ingin hutang 10 juta? Ya. Begini saja. Aku beli barangmu, kau punya barang apa? Sepeda motor. Sepeda motormu aku beli 10 juta kontan. Ini uangnya. Ini uangnya. Si B mengatakan demikian, kontan. Kemudian aku jual kembali sepeda motorku ini kepada engkau, atau di sini bukan, dibalik. Nah, keliru, atau di sini bisa juga demikian, bisa juga yang lainnya. Aku jual kembali kepada engkau 12 juta dengan cara cicil. Dengan cara cicil. Maka ini riba. Atau dibalik juga demikian. Si A yang butuh uang mengatakan, "Saya beli sepeda motormu 12 juta dengan cara cicil. Ini sudah dipinjami uang. Kemudian ini utang 12 juta. Aku kembalikan ini sepeda motormu, aku jual kembali kepada engkau 10 juta kontan." Mendapatkan 10 juta. Tidak nampak seperti riba. Kelihatannya jual beli. Namun ini jual beli dengan cara suri. Dengan cara sekedar surahnya, gambarannya kayak jual beli, namun hakikatnya riba. Dan di sana ada jenis yang lainnya seperti perdagangan sulafiyat yang ada pada beberapa praktek-praktek riba yang terjadi pada perdagangan yang secara umum bisa lebih diperdalam dalam kitab Al-Buyu' dalam pembahasan ilmu fikih. Itu yang bisa kita pelajari di sore hari ini, dan pertemuan yang akan datang kita akan mengetahui tentang ancaman bagi orang-orang yang melakukan riba. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari di sore hari ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan wawasan kepada kita tentang agamanya dan menyelamatkan kita dari terjatuh dan terkelincir kepada dosa-dosa besar dalam keadaan kita tahu ataupun tidak mengetahuinya. Amin. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.